Selamun aleyküm rahmetullahi teala. Ve men yecudu defu zekati ileyhi. Ve siapa yang boleh diberikan zakat kepadanya? Siapa yang boleh diberikan zakat kepadanya? Wahum samaniya asnaf. Mereka adalah 8 golongan. Kalau ini, ya, zakat harta sudah diatur dalam Al-Quran. Zakat fitri sudah kita bahas. Hanya berdasarkan surat Taubah ayat 60. Innama sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bini sabil. Gerakan faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Itu adalah kewajiban dari Allah, yaitu wajib kita kasih itu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak lain sedekah itu katanya untuk orang fakir, untuk miskin, akan diterangkan itu oleh penulis satu-satu. Untuk beramal, pekerjanya, orang dilembutkan hatinya, orang yang berada dalam perbudakan, maksudnya yang mau merdeka, belum mampu bayar. Wal gharimin, orang-orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Para ulama menjelaskan juga penuntut ilmu, karena kata mereka sabilillah itu ada dua. Ada yang berperang dengan pedangnya, ada yang berperang dengan lisannya. Ya, para da'i dan para penuntut ilmu itu boleh mendapatkan zakat. Wa bini sabil, musafir, ini yang ke-8. Itulah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat apa di jalan penulis ini. Pembagian ini dua golongan yang disebutkan dalam Quran. Penulis akan menjelaskan 8 itu. Pertama, al-fuqara wa hum alladziina la yajiduuna ma yakunu mawqian min kifayatihim bikasbin wala ghairi. Fuqara, mereka lah orang yang tidak mendapatkan apa yang menutupi kebutuhannya, mencukupi min kifayatihim, apa yang mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhannya. Apakah dengan bekerja ataupun selainnya. Pokoknya walaupun dia kerja, tidak bisa tutup. Tidak punya. Tidak ada apa-apa. Ini fuqara. Asalnya masakin, yang kedua masakin. Siapa mereka? Wahumul ladina yajiduna dalik. Mereka dapat. Hal itu. Bisa kas, bisa kerja. Tapi, la yajiduna tamamal kifayah. Tapi tidak cukup. Ini miskin. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Karena kata miskin dan fakir ini ada koedah, termasuk kata, salah satu kata atau dua kata yang disebutkan oleh para ulama, dia masuk dalam koedah idha istama. Kalau dia berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Artinya kalau ada dalam satu ayat maka maknanya beda, kalau ya, dua-duanya ada dalam satu ayat, maknanya beda. Kalau salah satunya saja ada, maka maknanya sama. Miskin adalah fakir, fakir adalah miskin. Ini sama. Mirip juga dengan kata Islam, iman. Sama juga. Iya, ini mereka. Penyebutan, ini hanya menafsirkan ayat tadi. Asal yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Siapa mereka? Wahumustu'atu alaiha. Wa man yuhtaju ilaihi fiha. Masya Allah. Mereka adalah pengumpul. Yang berusaha mengumpulkan zakat. Yang bekerja atas zakat. Wa man yuhtaju ilaihi fiha. Dan siapa saja yang dibutuhkan dalam masalah apa? Zakat. Pokoknya semua yang punya hubungan terkait dengan pengumpulan zakat. Itu namanya amil, pekerja. Warabi yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Siapa mereka? Dijelaskan. Wahum as-sadatu al-muta'una fi asyairihim. Ini terjemahan. Mereka adalah para pemimpin, sayyid. Ya. Pemimpin yang ditaati di masyarakat mereka. Paham kan? Karena kalau diberi ini pemimpinnya, di bawah tinggal di, mereka pasti tunduk. Ini yang pertama. Alladzina yurja bi afiyatihim islamuhum. Yang diharapkan dengan memberi mereka apa? Keislaman mereka. Ya, kalau tidak diharapkan keislamannya, tidak usah diberi. Orang seperti itu ditahan, bahkan disempitkan urusannya, itu lebih cocok. Ya. Audab usharihim, atau tidak diharapkan keislamannya, tapi untuk menolak keburukan mereka, boleh dikasih. Karena kadang penjahat, kalau dikasih dia, ya, tidak berbuat jahat kepada kita. Au, ini makna-maknanya masuk semua ini. Au kuwatu imanihim, ini bagi yang sudah beriman. Atau untuk menguatkan keimanan mereka. Untuk menguatkan keimanan mereka. Au daf'uhum anil muslimin. Ya. Au ma'unatuhum ala akhdi zakati mimman yamtani'u min daf'iha. Ya. Atau untuk atau pembelaan mereka. Ya, untuk menguatkan keimanan mereka atau pembelaan mereka terhadap kaum muslimin, diharapkan itu. Au ma'unatihim, ya, atau untuk menolong mereka untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini semuanya masuk dalam apa? Al-mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya, masuk seluruhnya dalam. Iya. Al-Qamis yang kelima, ar-riqabu. Ar-riqab, siapa ar-riqab? Wahumul mukatabun. Mereka adalah al-mukatabun yang telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri. Ya, artinya dia dan mukatabun ini, dia pergi ke tuannya, tuannya saya bilang, dia bilang saya mau bebas. Saya mau bebas. Tuannya bilang boleh, enggak apa-apa, kamu bayar sekian. Sehingga dia kerja, dibebaskan untuk kerja, itu namanya mukatab, ditulis perjanjian dengan tuannya. Ini boleh dikasih supaya dia cepat bebas. Wa itaqur raqiqa. Demikian pula zakat harta bisa untuk dipakai untuk membebaskan apa? Budak. Dari dua ya, orang yang menulis dengan tuannya untuk merdeka, demikian pula orang yang budak yang mau merdeka, dibayar dari uang zakat. As-sadis yang keenam, sekarang tidak ada itu ya, budak tidak ada untuk masa kita sekarang ini. Jadi untuk saat ini gugur, tidak ada karaoke. Ya. As-sadis yang keenam, al-gharimun. Siapa mereka? Wahumul al-madinun li islahi nufusihim fi mubahin au li islahi baina ta'ifataini minal muslimin. Masya Allah, mereka adalah yang berutang. Argolimin, mereka adalah yang berutang untuk memperbaiki diri mereka dalam perkara yang mubah atau mengislah antar dua kelompok dari kaum muslimin. Nah, untuk mendamaikan kaum muslimin sehingga dia apa? Berutang. Ya, berutang ini boleh dikasih zakat. Demikian pula yang terlilit utang. Ya. As-sabi yang ketujuh, fi sabilillah. Dikatakan oleh beliau, wahumul guzzatul ladina la diwana lahum. Mereka adalah orang-orang yang berperang prajurit yang la diwan lah. Ini koi dari penulis ya, yang tidak ada diwan, diwan ya, tidak ada senjata, tidak punya kemampuan, tidak punya alat perang. Paham ya? Tapi Koit ini dikritik pendapat ini, penulis ini. Dia mengatakan yang tidak punya senjata. Karena di ayat tidak ada disebutkan seperti itu. Di ayat cuma bilang apa? Fisabilillah. Paham kan? Kapan? Walaupun punya senjata, kalau dia di jalan Allah, kita kasih. Kita kasih. Kemudian Abdam ini yang ke 8, Ibn Sabil. Siapa Ibn Sabil? Huwa al-musafir al-munqati'u bih. Ya. Wa in kana da yasarin fi baladi. Masya Allah. Dia adalah musafir yang habis bekalnya, walaupun dia memiliki kemudahan di negerinya. Jadi bukan dilihat di negerinya, tapi dia lihat sekarang. Dia sekarang musafir. Sudah berhak mendapatkan apa? Zakat harta. Kata penulis, fahaulai ahlu zakati la yajuz dafuha ila ghairihim. Ya. Inilah orang yang berhak menerima zakat. Tidak boleh antum kasih selainnya. Kenapa? Dari mana sisi pendalilan ini? Di ayat tadi diawali dengan kata apa? Innama. Di dalam kaidah tafsir dikatakan ini apa ini? Ada al-hasr, alat untuk menunjukkan apa? Pembatasan. Jadi zakat harta hanya ini. Tapi bukan berarti perlu diketahui yang sama kaidahnya dengan kemarin itu. Artinya antum tidak harus dibagi ke untuk 8 itu. Antum kasih satu saja untuk hak banyak orang, kasih miskin saja boleh. Atau untuk hak banyak miskin antum kasih satu hak satu miskin antum kasih banyak miskin boleh, sama semuanya. Dipahami kan? Tidak harus antum kasih apa? 8 golongan. Jelas ini. Karena Allah hanya menjelaskan yang berhak mendapatkan. Ya, yang berhak mendapatkan. Wajuz dakwaha ila wahidin manu. Lihat. Boleh dikasih salah satu dari mereka. Antum punya zakat 100 juta. Kasih saja satu orang. Misalnya langsung kasih Ismail. Tidak apa-apa. Sebetulnya dia mau pakai nikah dan yang lain-lain. Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Bang Ismail. Tidak ada masalah. Boleh dikasih orang. Walaupun banyak. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Iya. Lianan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaro bani Zurayqa bidai sadaqatihim ila Salama ibn Sakhr. Satu orang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bani Zurayq untuk memberikan zakat mereka ke Salama ibn Sakhr. Seorang saja. Iya. Seorang saja. Iya. Beliau adalah sahabat Ansori. Sahabat Ansor. Ini kebenaran dari Nabi SAW. Waqala li Qabisah. Dan Nabi SAW berkata kepada Qabisah, akim ya Qabisah hatta ta'tiyana as-sadaqah fanahmur laka biha. Masya Allah, lihat. Kamu tinggal dulu wahai Qabisah sampai datang kepada kami sedekah, sehingga kami akan memerintahkan biha dengannya kepadamu. Artinya memberikan. Masya Allah. Dia berikan kepada siapa ini? Kok bisa? Tidak apa-apa. Antum punya zakat, kasih seorang saja. Tidak ada masalah. Iya. Ini yang perlu. Karena sebagian orang punya pemahaman harus 8 itu. Tidak. Tidak ada. Itu cuma penjelasan apa? Asnaf. Penjelasan golongan yang berhak mendapatkannya. Bukan harus semuanya apa? Dapat. Bukan harus semuanya dapat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yudfa'u ila al-fakir wal miskin ma tatimmu bihi kifayatuhu. Masya Allah. Diberikan kepada orang fakir dan miskin apa yang bisa mencukupi kebutuhannya. Masya Allah. Ya. dia butuh berapa? Anggaplah dia si, si miskin tadi punya penghasilan tapi tidak cukup. Paham? Dia punya penghasilan 500 dalam sebulan. Sementara kebutuhannya berapa? 1 juta misalnya. Sudah. Kebutuhannya setahun ini sampai zakat tahun depan berapa? Paham? Hitung 2 bulan. 12 bulan. 12 kali 500 berapa? Hah? Berapa? Kasih 6 juta. Tidak masalah. Dibahami ini. Dibegang fakir. Kebutuhannya misalnya 1 juta dalam sebulan. Fakir kan tidak butuh, tidak punya apa-apa tadi. Sudah, boleh kita kasih berapa juta? 12 juta. Begitu. Tidak ada masalah. Bahkan lebih dari itu, tidak ada masalah. Seperti dia butuh juga yang lain. Ya, beli baju, bangun rumah. Tidak ada masalah. Karena orang dikasih zakat itu tidak apa-apa. Dia mau lakukan untuk apa. Ya, mau pakai bangun rumahnya, pakai ini, urusannya. Alhamdulillah. Setelah itu dia menjadi punya tempat tinggal, punya, ya, tak apa. Alhamdulillah. Wa ilal amil qadru ma umalatihi. Dan dikasih kepada amil pekerja, ya tergantung kerjanya. Misalnya zakat ini diurus sebulan. Dah, berapa gajinya dalam sebulan biasanya orang? Kalau anggaplah gaji standar pemerintah, kita kasih segitu. Kan amil. Ini kalau dia orang kaya ya, kalau dia orang miskin dikasih lebih dari itu. Karena dia dapat dua. Pertama karena miskin, yang kedua karena apa? Amil. Dipahami ini? Ini. Kalau orang kaya, ada sedikit perselisihan. Tapi yang benarnya dikasih, karena di ayat kan penyebutan al-amil. Tidak dibedakan yang miskin ataupun yang kaya. Tapi sekadar apa? Amalannya. Berapa gajinya orang kalau beramal begitu? Wa ilal mu'allaqati ma yahsulu bihi ta'liqu. Masya Allah. Dikasih ke mu'allaq, ya apa yang terhasilkan? Terhasilkan dengannya ta'liqnya. Artinya, ya kalau dengan 100 juta membuat dia, ya segitu dikasih. Tidak ada masalah. Wa ilal mukatab wal gharib ma yaqdi bihi dainah. Karena sama-sama utang ini. Kepada budak yang mukatab dan kepada orang yang berutang, ya apa yang dia bisa melunasi utangnya? Paham? Ya, misalnya orang mukatab ini, tuannya bilang, kamu akan merdeka kalau kamu bayar 100 juta. Misalnya kita contoh ya. Sudah kita kasih 100 juta. Demikian pula kalau ada orang terlilit utang, dia punya utang 100 juta, tidak bisa lagi bayar. Paham ya? Kalau dia bayar ini, cari ini, harus dia jual rumah, jual ini. Pokoknya habis. Paham? Kita kasih apa? 100 juta untuk membayar utangnya. Boleh. Iya. Wa ila ghazi ma yahtaji ilayhi ni ghazni. Ya, orang yang berperang, apa yang dia butuhkan dalam peperangannya. Paham? Ya, kalau pendapat ulama yang mengatakan penuntut ilmu tadi, karena memang ayat Al-Quran membagi orang itu berjihad dua. Ya kan? Kepada yang berjihad dengan pedang dan berjihad dengan menuntut ilmu. Kita kasih apa yang dia butuhkan dalam menuntut ilmu. Paham kan? Apa yang butuh dia menuntut ilmu. Kalau orang ini butuh untuk berangkat kiamat, nah kasih saja. Alhamdulillah. Paham Ismail? Setelah Ismail butuh kiamat, tinggal kasih tahu saya Ismail. Nanti cari zakat harta. Ya ini boleh. Ya. Dikasih. Kemudian wa ila bin sabil, dan dikasih kepada ibnu sabil, mansilu ila baladi, apa menyampaikan kepada mana, ke mana, ke negerinya. Sekarang lagi nih negeri kita, misalnya dia lagi di Makassar, dia mau ke Buton, berapa biaya ke Buton? Pas main kita kasih, kita kasih. Ia menyampaikan ke mana, ke negerinya. Wala yuzadu ahadun minhum ala dhalik, dan tidak ditambah dari mereka hal itu. Nah, di atas itu. Ini kata penulis. Kata penulis rahmatullahi ta'ala terkait dengan hal tersebut. Kemudian wa ilal amil qadru umalatihi. Ini sama tadi ya. Kayak diulang ya. Wa ilal amil qadru umalatihi. Kepada amil kadar amalannya. Wa ilal mula mu'allafati ma yahsulu bihi ta'liqu. Sama. Diulang dalam cetakan kita ya. Hah? Kalau makan? Enggak, alhamdulillah. Berarti langsung setelahnya. Wa khamsatun minhum la yaquduna illa ma'al hajah. Lima dari mereka, mereka tidak mengambil kecuali bersama dengan kebutuhan. Wahumul fakir wal miskin wal mukatab wal gharib li nafsi wa bin sabil. Paham? Semua sesuai dengan yang mereka butuhkan. Wa arba'atun yajuz ilaihim ma'al ghina, masyaallah. Dan empat dari mereka boleh kita kasih kepada mereka walaupun dia apa? Kaya. Ini adalah al-mu'allif wahumul amil, pelaku, pemungut zakat, wal-mu'allafah, wal-mu'allaf, wal-mu'allaf yang dilembutkan hatinya, wal-ghazi, orang yang menjadi pasukan walaupun kaya dikasih, tidak apa-apa. Wal-ghorim, li-islahi zatil bayin, orang yang terlilit utang untuk memperbaiki karib kerabat. Ya, ini semuanya. Jelas ya? Ini jelas. Karena sebenarnya dalam masalah ini kita cukup baca ayat itu selesai masalah. Selesai masalah. Karena memang pembagian zakat harta sudah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kepada dirinya. Tangan tinggal kita jelaskan saja siapa yang miskin, siapa yang fakir. Itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, bab man la yajuzu dafu zakah ilaih. Lawannya sebelumnya. Sebelumnya kan dia berhak mendapatkan apa? Zakat. Kalau ini bab orang yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Ya. Kata beliau, la tahillu sadaqah li ghani. Tidak halal sedekah untuk yang kaya. Tapi tadi ya, dikecualikan tadi ya. Antum sudah lewat tadi kan? Wala li qawiyyin muktasib. Tidak pula untuk orang yang kuat bisa bekerja. Wala tahillu li ahli Muhammad. Tidak halal sedekah untuk keturunan Nabi SAW. Amin. Untuk keluarga Nabi SAW. Disebutkan yang diinginkan dengan Ali Muhammad. Ya. Wahum Banu Hasim wa mawalihim. Mereka adalah Bani Hasim. Dan yang semisal dengan mereka. Yang diinginkan dengan Bani Hasim. Itu maksudnya Alu Ali. Keluarganya Ali radhiyallahu ta'ala. Alu Uqayl. Ya, dan Alu Ja'far, Alu Abbas, dan Alu Harith. Ini tidak ada khilaf dari mereka itu. Ya, mereka sebut dirinya dengan apa? Ahlul Bait. Paham? Ahlul Bait maksudnya keluarga Nabi. Ahlul Bait karena keluarga itu sama dengan serumah. Jelas kan? Ya, ini tidak halal untuk mereka. Ya, zakat. Ya, zakat. Kecuali hadiah halal. Kecuali hadiah halal. Misalnya kalau ada di pesantren ini dikasih kumpul zakat, tidak halal untuk mereka. Tapi kalau zakat itu dikasih kepada orang miskin, ya kemudian dia dihadiahkan kepadanya, tidak ada masalah. Boleh. Kemudian, wala yajuzu dafuha ila al-walidain. Masya Allah. Lain halau, tidak boleh diberikan zakat kepada kedua orang tua, walaupun dan lain halau, maksudnya dan ke atas. Paham? Maksudnya bapak, ibu, bapaknya bapak, bapaknya ibu. Paham? Jelas? Ke atas. Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak, bapaknya ibu-ibu. Paham kan? Ke atas kalau masih hidup. Tidak boleh. Kenapa ini? Karena seorang anak wajib nafkah orang tuanya. Anak wajib nafkahi orang tuanya. Ya. Karena harta anak itu harta orang tua. Hartanya anak itu harta orang tua. Tangga. Jadi orang tua tidak boleh dikasih zakat. Bahkan wajib baginya untuk apa? Biayai orang tuanya. Kalau dia mampu. Tangga. Dia bayai orang tuanya kalau dia mampu. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Wala ilal walad. Wa in safal. Tidak boleh pula diberikan zakat kepada anak dan ke bawah. Tahu anak ke bawah? Anak, anaknya anak, anak-anaknya anak, anak-anak-anak-anak ke bawah. Di bawah ini. Kenapa? Karena namanya orang tua, dia harus kasih nafkah berikan pada anaknya yang tidak mampu. Dipahami kan? Jelas ini? Tangan orang tua ke bawah. Tidak. Wala ila zaujah. Tidak boleh pula dikasih kepada apa? Istri. Jangan sampai, oh sayang ini Abi, kalau kasih orang ini lumayan 10 juta bisa beli tas. Paham kan? Tidak boleh. Karena istri itu wajib dinafkahi. Sebenarnya begitu saja. Siapa yang wajib kita nafkahi, tidak boleh kita kasih zakat. Tidak boleh kita kasih apa? Zakat. Jadi istri, dimana boleh istri kepada suaminya, sebaliknya juga tidak boleh. Iya kan? Misalnya Ismail menikah dengan istri yang kaya raya, tapi Ismailnya miskin sekali. Misalnya Ismail, misal. Contoh saja ini Ismail. Iya, maka tidak boleh nanti istrinya kasih zakat kepada apa? Suami. Iya kan? Pak Ismail, ya antum ya, alhamdulillah dapat dari istri. Adapun zakat ya kasihlah orang lain. Ahmad ke, ya, Pak Ismail, alhamdulillah. Walaman talzamuhu mu'natahu, ini kesimpulan secara umum. Dan tidak boleh dikasih orang yang wajib dia biayai, wajib dia nafkahi. Paham gak ini? Jelas ya? Wala ila rokikin, tidak pula boleh dia berikan kepada rokik. Apa rokik? Apa Rocky? Hah? Apa kemana Rico? Bu? Budaknya. Tidak dia kasih. Karena ya, terkait dengan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sedekah alal miskin sedekah. Wahai ladzi arhim itnatan sedekah wasilah. Masya Allah. Ya, maksudnya ini ada perselisihan sedikit terkait dengan itu. Ya, orang yang wajib di ini dan budak. Ya, kalau budak tadi yang mukatib boleh. Paham kan? Tapi kan tidak mungkin kepada tuannya, iya kan? Maka sudah keluar, karena namanya mukatib itu tuannya memang tidak mau merdeka kan? Dipahami? Makanya ketika tuan, dia tak kasih sedekah kepada apa? Tuannya. Eh, kepada bu, budak. Jelas ini orang lain baru. Walaupun ilah kafir, walaupun ilah kafir, tidak boleh pula jadi aroki itu dikecualikan yang mukati. Jelas ya? Iya, karena sudah lewat pengecualiannya. Walaupun ilah kafir, tidak pula diberikan kepada orang kafir. Ada kecualikan siapa tadi? Al-mu'allaq, diharapkan keislamannya. Jelas. Wa amma fa amma sadaqatu tatawwu, adapun sedekah sunnah, fa yujzaku ila haula'i wa ila ghairihim. Masyaallah. Adapun sedekah sunnah boleh dikasih mereka dan kepada apa? Selain mereka. Jelas ya? Selain mereka dibolehkan. Wala kemudian wala yujzu daku zakat illa biniyah. Enggak boleh kita memberikan zakat kecuali dengan niat. Iya, karena zakat ini kan ibadah. Iya. Zakat itu adalah apa? Ibadah, berdalil dengan hadis umum. Iya kan? Innamal amal bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan dia apa yang ia niatkan. Jelas kan? Tidak boleh, ini jelas. Illa yahudahal imam minhu qahra. Kecuali imam mengambilnya secara paksa. Maksudnya ada orang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian pemerintah mengambilnya secara paksa. Nah, ini tidak apa-apa, dia tidak niatkan. Karena ini memang orang yang tidak mau. Dan diambil apa? Paksa. Kan boleh seperti Abu Bakar. Ketika ada yang menahan zakat, beliau apa? Perang. Belum perang orang itu. Jelas kan? Kemudian wa'idha dafa'a zakat ila ghairi mustahiqiha lam tajzih. Masya Allah. Kalau dia berikan zakat kepada yang bukan berhak mendapatkannya, dah, maka itu tidak cukup. Wajib dia kasih ulang. Jelas ini? Jelas kan? Wajib dia kasih apa? Ulang. Dia keluarkan ulang. Dan tak perlu dia kasih minta lagi sama orang itu. Biasa saja. Tak boleh dia bilang, ya kemarin saya salah kasih. Sini itu. Tidak boleh, jaga perasaannya. Artinya kita sendiri yang merasa oh belum, tidak sah kemarin, tidak sah. Karena kenapa tidak sah? Karena Allah kan sudah batasi orangnya. Paham? Yang berhak. Ketika dikasih yang lain, tidak. Paham kan? Tidak sah. Illal ghaniyya idza dhannahu fakirah. Kecuali ada orang kaya dia kira apa? Miskin. Dah, orang banyak uangnya. Tapi kita lihat pakaiannya, masya Allah, lebih rapi dari orang miskin. Dibaham ini? Pakaiannya kusut. Sehingga kita kira apa? Miskin. Ternyata apa? Orang kaya. Ya, dia sama kita, masya Allah, kita lihat miskin. Ternyata di kampungnya, masya Allah, tanahnya berhektar-hektar. Sapinya banyak, kambingnya banyak. Tangan, mobilnya banyak. Tapi tidak kelihatan. Ini sah. Sah. Iya. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan keumuman ayat. Ketika Allah menjelaskan orang-orang yang fakir, yahsabuhumul jahil agniya minat ta'afuf. Orang-orang jahil menyangka mereka itu orang kaya karena ta'afuf. Kan dia menjaga ipanya tidak meminta-minta. Artinya ayat ini isyarat bahwa kita di dalam memberikan zakat melihat yang zahir saja. Kalau nampaknya seperti orang miskin, ya kita anggap orang miskin. Kita tidak perlu teliti. Coba cari tahu dulu itu dia, kaya atau miskin. Tidak perlu. Ya, nampaknya miskin, kita kasih. Paham kan? Tidak perlu kita cari tahu apa? Kan ayat ini dikatakan yahsabuhumul jahil agniya. Disandarkan pada apa? Has sangka. Sangkaan. Jelas kan? Paham kan? Ini terkait dengan ini. Selain itu enggak. Selain itu tidak sah zakat. Dengan ini selesai kitab zakat. Paham kan? Setelah itu kita akan masuk di mana? Di kitab asyam. Tinggal dua lagi, siam dan haji. Kemudian kita akan masuk di kitab al-buyu. Alhamdulillah. Pembahasan puasa juga cepat ya. Ya cepat, karena memang masalah puasa juga enggak terlalu rumit. Ada beberapa saja yang diperselisihkan agak ketat. Seperti masalah fidyah untuk orang yang hamil. Apakah fidyah atau qada. Tanggap. Masalah-masalah lain tidak terlalu rumit permasalahannya. Jadi insya Allah juga masalah puasa, demikian pula nanti haji, itu masalah cepat. Apalagi haji, karena haji itu masya Allah, Nabi hanya contohkan sekali dalam hadis Jabir. Itu lebih ringan lagi haji, karena Nabi haji hanya sekali. Haji hanya sekali. Dan Jabir menukil dari Nabi Star dari Madinah sampai kembali ke Madinah dalam satu hadis. Dalam satu hadis. Makanya pembahasan haji juga nanti adalah pembahasan yang sangat mudah dan cepat, karena pembahasan lari saja seperti zakat ini tidak selalu rumit. Alhamdulillah. Nanti kita akan mendapat lagi yang rumit ketika masuk di muamalah jual beli. Karena rumitnya bukan karena ini. Apa bentuknya? Bentuknya yang perlu kita pahami, bentuk jual belinya dan semisal. Ya, jadi ini insya Allah ya puasa kita bahas cepat juga. Demikian pula nanti apa? Haji. Bahas cepat. InsyaAllah. Jadi besok ya, walaupun masih ada waktunya. Besok saja dong. Senin. Nah. Terima kasih.